Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali pada pagi hari ini sehingga kita berjumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Rahmat Semesta Alam. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita kemarin. Kalau kemarin Pak Quraish sudah menjelaskan surat Hud ayat 15 hingga 24, maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas ayat 25 hingga 35 yang akan disampaikan langsung tentunya oleh Bapak Quraish Shihab. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita bintang tamu yaitu Nola Bitri. Apa kabar? Bersama suami Mas Baldi Mulia. Dan juga tidak lupa ini ibu-ibu cantik. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim As-Sa'adah dan Majelis Taklim Bintaro Raya. Ya, nanti kita akan ada tanya jawab setelah yang satu ini ya. Mbak, kita akan lanjutkan kembali ayat kita kemarin Pak. Ayat 25 hingga 35 pada hari ini. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu antara lain berbicara tentang sikap orang-orang musyrik terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad, dan bagaimana ayat-ayat yang lalu itu menguraikan bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad. Tetapi kenyataannya dalam masyarakat Mekah itu mereka tidak mau percaya. Salah satu cara Al-Quran untuk menghibur Nabi di samping memberikan pelajaran kepada umat manusia adalah dengan menampilkan kisah-kisah. Kisah bahkan buat anak-anak dongeng sebelum tidur itu punya pengaruh, ya kan? Al-Quran tidak menyampaikan dongeng, tetapi dia menyampaikan kisah yang digunakan untuk memberi pelajaran, untuk memberi hikmah kehidupan, agar supaya kalau kisah itu berdampak baik, dicari mengapa dia berdampak baik, apa sebabnya untuk diikuti. Kalau buruk, dihindari apa yang menyebabkan dia menjadi buruk. Kisah-kisah Al-Quran itu adalah pada umumnya, saya akan berkata pada umumnya adalah kisah-kisah nyata, walaupun ada juga kisah-kisah simbolik, tapi tidak ada yang dongeng, tidak ada yang dongeng atau mitos, tidak ada. Dia kisah simbolik. Seperti kita itu maling kundang, itu benar-benar terjadi. Itu hanya simbol bagaimana tarik pelajaran, bagaimana anak yang durhaka pada ibunya, ya kan? Begitu. Oke, mari kita baca kita punya ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Waktu itu manusia belum terlalu banyak kayak kita sekarang, ya. Dia menyampaikan bahwa aku datang kepadamu menyampaikan peringatan yang sangat nyata. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Aku takut kalau kalian melanggar akan dijatuhkan atas kalian siksa pada hari yang sangat-sangat menyakitkan siksanya. Kita berhenti sebentar. Walaqad arsalna Nuhan, kami telah mengutus Nuh. Arsal sama kalau itunya rasul. Nuh itu rasul pertama. Adam itu nabi pertama. Beda kan? Nabi itu tidak bertugas menyampaikan kepada kaumnya. Rasul itu punya tugas menyampaikan pada kaumnya. Sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Inti ajarannya sama dengan ajaran nabi-nabi sesudahnya. Semua menyatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Saya takut kalau kalian melanggar akan ada siksa pada hari kemudian. Nabi-nabi sesudah sebelum ini kita dengar ucapan firman Allah menyangkut Nabi Muhammad, menyangkut nanti Nabi Hud, semua berkata, tugas saya mengajak kalian beribadah kepada Allah. Saya sudah pernah jelaskan apa itu ibadah kita di awal, saya tidak akan ulangi lagi. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharam mislana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum arazimna ba'dir. Kaumnya berkata begini, kamu kan manusia seperti kita juga, apa keistimewaan kamu? Mereka seakan-akan minta agar Rasul itu malaikat, agar Rasul itu berbeda dengan mereka. Memang berbeda dengan mereka dari sisi bahwa Rasul itu dapat bimbingan langsung dari Allah, dapat wahyu, mereka tidak dapat wahyu. Rasul itu mempunyai kepribadian yang utuh, mereka itu ada yang baik, ada yang buruk, sehingga perlu diperingati. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali kisah Nabi Nuh setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada pagi hari ini kami sedang membahas surat Hud ayat 25 hingga 35. Kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaumnya waktu diajak, ayo mari menyembah Allah dan sebagainya, masyarakatnya yang angkuh, al-mala' itu artinya kelompok manusia yang punya pengaruh dalam masyarakat, yang kaya, yang sombong, yang kuat. Mereka berkata apa? Kami menganggap kamu seperti kami, manusia biasa. Kok kamu yang disuruh jadi rasul memimpin kami? Padahal yang menjadi rasul itu pilihan Allah. Allah lebih tahu dari manusia. Okay. Baru dia katakan, kami tidak melihat pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang yang status sosialnya rendah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak kuat. Ini satu kita lihat. Memang semua nabi pada mulanya pengikutnya itu orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Nanti lama-kelamaan baru ikut ini. Ya. Sekarang agak berbeda. Dulu yang miskin, yang status sosialnya rendah, itu dilecehkan. Sekarang ada orang-orang yang justru ingin menjadi besar, tapi mendekati. Ada kan yang begitu, yang mendekati yang miskin-miskin untuk ini. Nah, kita akan ada bedanya, nanti kita lihat bedanya. Yang para nabi itu menyatakan, saya tidak butuh upah dari kalian, saya hanya mengharapkan dari Allah. Kalau yang dalam perkembangan dunia itu, dia mendekati yang orang-orang terpinggirkan ini dengan maksud tertentu meraih itu. Itu gejala umum di mana-mana terjadi. Oke. Okay. Badi ar-ra'i ini punya arti banyak. Ada yang berkata, mereka ikut kamu itu pura-pura aja. Mau makan, mau ini, itu satu. Ada lagi yang mengartikan badi ar-ra'i itu artinya itu orang-orang gembel. Jelas sekali dia gembel. Jelas sekali, kamu tidak usah berkata bahwa itu orang-orang bakal menjadi begini dan begitu. Badi ar-ra'i. Wa mana ra'alkum alaina min fadl bal nadhunnukum kadibin. Kami tidak melihat kalian punya keistimewaan atas kami, kenapa kami harus ikut kamu? Bahkan kami menganggap kalian adalah orang-orang pembohong-pembohong. Itu kata al-mala' min qawmi. Nabi Nuh menjawab, ya qawmi, wahai kaumku, wahai bangsaku, seandainya aku mendapat bukti yang jelas dari Tuhanku, aku dianugerahi rahmat dari Allah melalui anugerahnya memberikan nilai-nilai, petunjuk-petunjuk, lalu hal itu disamarkan kepada kamu sehingga kamu tidak mau menerimanya. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apa kamu kira kami mau paksa kami agar kamu menerimanya? Tidak. Saya ingin garis bawahi di sini. Sejak Nabi Nuh tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ya kan? Nabi Nuh berkata, saya sudah dapat bukti dari Allah. Saya dapat rahmat berupa bimbingan dari Allah. Tapi kalian tidak mengerti itu. Tidak mau menerima itu. Apa kalian duga bahwa kami mau paksa kalian? Tidak. Kenapa demikian? Karena keberagamaan itu ketulusan. Kalau orang dipaksa, gak tulus kan? Tidak ada gunanya beragama dipaksa, diiming-iming, kasih ini, kasih itu. Sejak Rasul pertama sampai Rasul terakhir, itu ajaran ilahi yang kita tarik dari sini. Baik. Ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta dari kalian. Saya tulus menyampaikan, in ajriya illa Allah, sesungguhnya ganjaran yang kuharapkan hanya dari Allah, dan aku tidak mungkin akan mengusir orang-orang yang beriman kepadaku walaupun menurut kalian dia gembel. Akal dan agama menetapkan bahwa siapapun harus dihormati. Saya tidak mungkin akan mengusir orang-orang yang beriman yang kalian anggap gembel atau berstatus sosial itu. Nanti pada akhirnya mereka akan menemui Allah. Allah yang akan menilai dia ikhlas atau tidak. Walakinni arakum qauman tajhalun. Sungguh aku menilai kalian ini orang-orang yang picik. Kenapa? Karena menilai orang dari status sosialnya. Itu orang picik itu. Oh ini hebat, saya harus hormati karena punya kedudukan tinggi. Ini tidak. Itu picik, kepicikan. Kepicikan itu berbeda dengan kebodohan. Bisa jadi ada orang pinter, boleh jadi profesor, tapi picik. Bisa kan? Bisa jadi juga ada orang yang biasa-biasa aja ilmunya, tapi dia bijaksana. Saya menilai kalian orang-orang yang picik. Wahai kaumku, siapa yang dapat membantu aku dari ancaman Allah kalau saya mengusir mereka? Apa kalian tidak berpikir? Baru dia katakan, saya tidak berkata bahwa saya menguasai, ada pada diriku perbendaharaan Allah. Saya tidak punya kuasa apa-apa. Apa yang saya miliki, itulah yang saya miliki, itu dari Allah, pemberian Allah. Bukan saya yang berwewenang, ini dapat sekian, ini dapat sekian. Wala a'lamul ghaib, saya tidak tahu ghaib. Sekarang ada orang berkata dia tahu ghaib. Memangnya dia lebih hebat dari Rasul? Sejak Nabi Muhammad juga berkata, saya tidak tahu ghaib. La a'lamul ghaib. Wala aqulu inni malak. Saya juga tidak berkata bahwa saya malaikat. Saya ini manusia seperti kamu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisyah. Mohon maaf Pak, tadi diputus ya. Lanjutkan kembali Pak. Okay. Bahwa Nabi itu tidak mengetahui gaib ya, dan bukan malaikat. Nabi Nuh menyampaikan pada kaumnya, apa adanya, saya manusia seperti kalian. Saya tidak punya harta benda. Saya tidak berwewenang membagi-bagi harta Allah. Itu Tuhan yang atur. Ini dia kasih sekian, ini dia kasih sekian, ini berkecukupan, ini berkelebihan, itu Allah yang atur. Saya juga tidak tahu gaib. Saya juga bukan malaikat. Saya juga tidak bisa berkata menyangkut orang-orang yang kamu lecehkan bahwa mereka tidak akan diberi kebajikan oleh Allah. Boleh jadi sekarang dia miskin, tapi bisa jadi besok dia kaya. Boleh jadi sekarang dia berkedudukan sosial rendah, besok dia tinggi. Bisa juga sebaliknya. Saya tidak itu. Saya tidak akan berkata demikian. Allah lebih mengetahui tentang masing-masing mereka. Kalau saya berkata saya malaikat, saya punya kuasa dan lain-lainnya, saya termasuk orang-orang yang berlaku aniaya. Mereka tidak bisa jawab ini kaumnya. Jadi apa dia bilang, udahlah jangan banyak ngomong deh. Kad aksar tajidalana, kamu wahai Nuh sudah terlalu banyak membantah kami. Sudahlah, itu yang siksa yang kamu janjikan, turunkan saja. Ini orang yang semacam ini yang kehabisan dalih. Ya kan? Itu kad aksar tajidalana fa'atina bima ta'iduna in kuntus. Qala innama ya'tikum bihillah insya wa ma antum bimu'jizin. Soal siksa itu bukan saya yang tentukan. Allah yang tentukan, kalau dia mau jatuhkan, dia jatuhkan kapan dan di mana. Hanya ingat ini buat kita semuanya, Allah tidak mengabaikan, tetapi boleh jadi dia menunda. Ya kan? Jadi kamu minta sekarang, saya tidak berwenang. Tuhan tahu. Tuhan tidak tidur. Dia bisa menjatuhkan siksa. Kalau kamu tobat, dia bisa mengampuni kamu. Inkana Allah yuridu ayyaghfira. Kalau Tuhan mau menjatuhkan siksa terhadap kamu, itu bisa. Tidak ada gunanya lagi saya ini. Jadi hidayat itu dari Allah. Tetapi Allah tidak memberi kecuali kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau, dia tidak beri Anda. Saya biasa memberi contoh, mau ke airport jam 4 pagi. Iya. Bisa bangun? Kalau enggak mau ke airport, bangunnya jam berapa? Kalau Anda mau, Allah beri Anda petunjuk. Kalau Anda tidak mau, dibiarkan begitu aja. Iya. Allah berkomentar, apakah mereka itu menyatakan bahwa saya telah mengada-ngada? Ini dari Allah. Sampaikanlah, kalau saya mengada-ngada dan menyatakan bahwa ini dari Allah, maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat buruk dan saya pasti menanggung resikonya. Saya berlepas diri dari apa-apa keburukan yang kamu lakukan. Ini Nuh berdiskusi dengan, tahu berapa lama dia berdiskusi? 950 tahun. Itu jadi bahasan. Ma'amana ma'hu illa qalil. Yang percaya sama dia cuma sedikit. Memang ulama-ulama beda pendapat. Berapa lama 950 tahun itu bagaimana? Ada yang berkata ajarannya berlanjut 950 tahun. Jadi boleh jadi dia sudah meninggal sebelumnya, ajarannya masih berlanjut. Itu satu. Ada lagi yang berkata bahwa 950 tahun perhitungan tahun dulu itu sama dengan musim sekarang. Jadi kalau ada 4 musim, setahun itu 4 tahun, iya kan? Ada lagi yang berkata bahwa dulu sebelum datangnya banjir Nabi Nuh itu manusia umurnya panjang. Kenapa panjang? Lapisan bumi kita masih tebal, sehingga ultraviolet tidak menimpa banyak manusia, sehingga umurnya panjang. Begitu terjadi banjir besar, terjadi perubahan iklim yang luar biasa, umur manusia menjadi lebih pendek. Betapapun lama sekali Nuh mengajak kaumnya, tapi yang percaya padanya sedikit sekali. Okay. Sekarang juga gak boleh, itu ada kata ya sholat atau nutup aurat belum dikasih hidayah dari Allah. Ayo gak akan menurunkan hidayah selama kita sendiri membuka hati kita untuk bisa menerima hidayah. Baik Pak, ini ada masyarakat juga yang ingin bertanya soal Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah. Saya mahasiswi semester akhir dari FIKOM 4. Selamat pagi Pak Quraisyihab. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang melakukan pengerusakan atas nama organisasi Islam. Nah, bagaimana sih kita harus menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pengerusakan atas nama organisasi Islam. Bagaimana menanggapi itu? Islam tidak datang untuk merusak. Islam datang untuk memperbaiki, satu, atau mempertahankan kebaikan, bahkan memberi nilai tambah kebaikan. Itu Islam datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi melakukan pengrusakan, maka apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan ajaran Islam. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan pengrusakan di bumi setelah Allah memperbaiki bumi ini. Pelihara dia, pelihara lingkungan. Dan bentuk pengrusakan itu banyak. Salah satu bentuk pengrusakan itu adalah memecah belah umat. Itu pengrusakan. Salah satu bentuk pengrusakan itu yang disebut oleh Al-Quran adalah memfitnah. Itu pengrusakan. Jadi tidak ada istilah pengrusakan. Orang yang paling buruk adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau mereka ditegur jangan melakukan pengrusakan di bumi, mereka menjawab apa? Justru kami melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun. Sungguh mereka lah sebenarnya perusak-perusak itu. Hah? Jadi tidak benar ada pengrusakan. Saya kira itu secara agama rasanya. Islam itu sendiri adalah agama yang rahmat, agama yang membawa rahmat, agama yang memerintahkan perbaikan. Jadi tidak ada istilah pengrusakan. Dan jangan duga bahwa Anda menamai sesuatu perbaikan, dia terus menjadi baik, karena boleh jadi penamaan Anda keliru. Inti ajaran Islam rahmat. Inti ajaran Islam perbaikan hubungan harmonis dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Bahwa pengikut para Rasul biasanya orang-orang yang terpinggirkan. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Di segmen ini saya harus beri kesempatan bagi audiens yang ada di studio untuk bertanya. Silakan, Mbak Nola dulu. Assalamualaikum Bapak Quraish Shihab. Saya sama suami mau bertanya dan baru tahu juga kalau ternyata Nabi Nuh adalah Rasul pertama ya. Kalau ingin tahu seperti apa karakter umatnya Nabi Nuh pada saat itu? Seperti apa karakter umatnya? Ya. Al-Quran ada bercerita tentang atau menguraikan sedikit dari karakter umat Nabi Nuh. Yang jelas mereka menyembah berhala-berhala. Berhala-berhalanya banyak. Dan mereka percaya kepercayaan yang begitu mendalam bahwa berhala-berhala itu kalau tidak ditaati akan menjatuhkan siksa kepada mereka. Itu ini kepercayaan yang sangat mendalam. Di sisi lain mereka percaya bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan yang merupakan Tuhan khusus kelompok mereka. Saya ingin beri gambaran lebih umum. Umat-umat terdahulu kalaupun percaya ada kekuatan yang demikian besar, itu dia anggap bahwa itu milik sukunya. Karena umat Nabi Nuh ini percaya bahwa itu Tuhan dan yang digarisbawahinya adalah kalau tidak menyembahnya maka mereka akan tersiksa. Itu sebabnya Nabi Nuh berkata kalau kamu tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa itu, saya takut justru kamu yang disiksa. Jadi Nabi Nuh itu seakan-akan menekankan dalam ayat kita ini, innilakum minhu nadzirul mubin, saya pemberi peringatan. Beliau tidak berkata saya pemberi peringatan dan pemberi berita gembira, karena fokus mereka takut. Jadi dikatakan tidak wajar kamu takut kepada itu. Yang wajar kamu takuti itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagian dari ini. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, Ibu. Nama saya Ibu Nilawati dari Majelis Sa'adah. Saya mau bertanya, tadi disebutkan bahwa pengikut para rasul biasanya orang-orang yang terpinggirkan. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Begini, Bu. Rasul, ajaran rasul itu prinsipnya membawa keadilan. Tuhan yang diajarkan oleh agama itu adalah Tuhan orang miskin dan orang kaya. Ya. Bukan cuma Tuhannya orang kaya, bukan cuma Tuhannya yang kuat. Dia datang membawa keadilan. Keadilan itu, kalau keadilan milik orang miskin itu ada pada orang yang kuat, diambil dari orang yang kuat, ini bukan punya kamu, ini punya orang miskin, ya kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, al-qawiyum kum da'if hatta akhudh al-haqqa minhu. Yang kuat di antara kamu itu lemah sampai saya ambil hak orang lain yang ada padamu. Dan yang lemah di antara kamu itu kuat, sampai saya kembalikan haknya kepadanya. Nah, itu sebabnya pengikut-pengikut kebenaran, pengikut-pengikut para rasul, pada mulanya umumnya orang-orang yang terpinggirkan itu. Saya kira itu sebabnya, Bu. Okay. Baiklah. Silakan pertanyaan berikutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Ardin dari Jemaah Subuh Masjid Raya Bintaro Jaya. Dari uraian Pak Ustadz tadi, saya merasa bahwa kita minim sekali dengan cerita-cerita tentang kehebatan nabi-nabi kita zaman dahulu. Bagaimana cara menyingkapinya untuk generasi di generasi kita yang akan datang, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, saya kira benar sekali Ibu ini. Dewasa ini kisah-kisah atau katakanlah dongeng-dongeng buat anak-anak kita hampir tidak ada, ya kan? Kita disuguhi TV ya, macam-macam. Yang ada yang baik, ada yang buruk. Saya kira memang kita perlu menggalakkan lagi ini. Kita perlu mempelajari bukan hanya kisah para nabi, kisah orang-orang hebat, kisah pejuang-pejuang kita. Itu kita ceritakan pada anak-anak kita, ya kan? Itu yang saya katakan pertama tadi, salah satu bentuk pendidikan itu ada mengkisahkan. Bagaimana itu kalau kita sebagai bangsa? Bagaimana itu Pangeran Diponegoro? Bagaimana itu Imam Bonjol? Bagaimana itu pejuang-pejuang kemerdekaan? Bagaimana mereka tersiksa? Bagaimana mereka mengorbankan jiwa raganya? Ini kita tanamkan dengan menceritakan keadaan mereka supaya tertanam itu nilai-nilai. Dan tentunya kita tidak dapat menceritakan, ibu-ibu tidak bisa menceritakan itu kalau tidak belajar. Baiklah, ibunya harus belajar lagi kita ya, Bu. Kita semua harus belajar lagi. Bukan cuma ibu-ibu, kita semua. Jangan ada waktu terlewat Anda tidak belajar. Kita akan lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum Pak Quraisy memberikan kesimpulan, saya akan berikan kesempatan lagi pada Mas Badri untuk bertanya. Silakan, Mas. Assalamualaikum, Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya. Pak Quraisy, kita kan sering baca di buku-buku kisah tentang Nabi dan Rasul yang panjang dan lebar. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, kisahnya itu biasanya diceritakan singkat. Dan kadang-kadang kita sadar kalau di buku-buku itu ada beberapa pengarang yang juga, mohon maaf, non-muslim, lebih hiperbola ketimbang kita sendiri yang mengetahuinya gitu. Apa kiat-kiatnya, Pak, biar kita tidak terperangkap dalam cerita yang salah dan palsu tentang Nabi dan Rasul kita? Sekian. Bagus sekali. Memang benar Al-Quran tidak merinci banyak kisahnya. Dia hanya episode-episode singkat. Kita nanti akan mempelajari bahwa kisah yang terpanjang itu adalah kisah Nabi Yusuf. Dia hanya episode-episode singkat untuk menonjolkan beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian. Di sisi lain, kita boleh jadi membaca dalam kitab-kitab atau buku-buku yang lantas merinci hal-hal tersebut. Satu contoh, banyak sekali rincian menyangkut kisah-kisah Al-Quran ditemukan dalam Perjanjian Lama. Oh iya, dalam Perjanjian Lama. Banyak sekali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini yang berkaitan dengan nabi-nabi yang lalu, yang disampaikan oleh orang-orang yang tadinya beragama Yahudi dan Nasrani, atau yang tetap beragama Yahudi dan Nasrani, tetapi orang Islam bertanya pada mereka, bagaimana tuh itu, sehingga tersebar. Nah, apa yang mereka sampaikan itu ada yang benar, ada yang salah. Masa Nabi, ada sahabat-sahabat bertanya pada Nabi, wahai Nabi, bagaimana ini tentang kisah-kisah yang kita dengar dari saudara-saudara kami, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi beri petunjuk begini, kalau kalian mendengar kisah, rujuklah kepada Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran, terima. Kalau bertolak belakang dengan Al-Quran, tolak. Kalau seandainya tidak Al-Quran tidak berbicara menyangkut hal itu, gunakan akal kalian. Ini logis atau tidak logis? Kalau tidak bisa Anda tentukan, bersikaplah tidak menerima dan tidak menolak. Oke, tadi Bapak menyebutkan bahwa waktu Nabi Nuh untuk merubah umatnya itu 950 tahun agar percaya. Dipastikan pasti itu kan waktu yang sangat lama dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya Pak. Tapi bagi seorang Nabi seperti Nabi Nuh mungkin kesabaran itu ada. Tapi bagaimana seperti sayalah manusia yang penuh kelemahan ini ya Pak ya, untuk meyakinkan anak saya. Kadang-kadang saya nyuruh anak saya sholat aja, dia gak mau, saya marah atau kesel atau gimana. Itu kan sama aja, apakah saya sama aja dengan memaksakan anak saya itu beragama, karena sementara agama itu tidak boleh dipaksakan kan? Bagaimana Pak? Begini, kita harus sabar. Ya toh, kita harus sabar. Cara pertama tidak mempan, cari cara kedua. Cara pertama boleh jadi tidak mempan karena dia lagi ingin main. Iya kan? Coba kasih dia kesempatan main. Nanti kalau tenang aja, itu paling sering itu terjadi begitu, apalagi waktu maghrib, ya. Ya, ayo mau nonton ini dulu, ya biarin dia nonton, kan waktunya masih ada. Waktu begitu katakan, kamu boleh nonton begitu selesai sholat ya. Dia sholat, kita biasa paksakan harus ini. Tidak, ada cara-cara tertentu untuk mengajak anak. Karena itu jangan paksa anak pada saat Anda melihat bahwa dia belum siap untuk itu. Saya kira itu ya. Disitulah perlunya sabar. Sabaran ya. Disitulah perlunya sabar. Betul. Kalau tidak sabar, udah deh, suka-sukamu. Iya. Itu enggak benar. Itu orang rugi yang begitu. Okay. Ya, kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Oke, kita ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Satu, penilaian orang-orang yang tidak menghiraukan nilai-nilai spiritual, penilaian mereka hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat material. Oh, ini orang hebat, kaya. Ini orang hebat, berilmu, bergelar. Karena bersifat material, antara lain pada kedudukan sosial yang dicerminkan oleh banyaknya pengikut dan harta. itu orang-orang yang tidak menghiraukan nilai-nilai spiritual. Mereka tidak menyadari bahwa kemuliaan hakiki adalah kesucian jiwa, keluhuran budi, ketajaman akal yang kesemuanya lahir dari nilai-nilai spiritual yang dianut oleh seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, ya kan? Dua, ajakan kepada kebaikan, demikian juga kesempatan meraihnya tidak terbatas pada orang-orang yang berkedudukan sosial tinggi, tetapi menyeluruh sehingga mencakup yang berstatus rendah, lelaki, perempuan, dan dengan profesi apapun. Mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara. Laki, perempuan, semuanya sama. Tiga, biasanya para nabi atau penganjur kebaikan pada mulanya hanya diikuti oleh orang kebanyakan. Orang kebanyakan yakni orang awam, orang yang itu. Tetapi dari hari ke hari akan semakin banyak pengikutnya, dan akan banyak pula yang tertarik untuk ikut kendati mereka tidak tulus. Itu kalau Nabi Muhammad di Mekah itu semuanya tulus. Tapi begitu sampai di Medina, lihat, oh ini sudah kekuatan nih, orang munafik datang. Ya, oh ini sudah ada, sudah di Mekah Nabi sudah kuat. Oke. Keempat, melecehkan yang lemah dan berstatus sosial rendah bukan sikap orang yang beriman. Pelecehan demikian mengundang murka Allah. Kelima, jangan menduga bahwa selama seorang dekat kepada Allah, maka dengan sendirinya dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang dekat pada Allah terus mau, tidak ada itu. Jangan duga demikian. Atau menduga bahwa mereka tidak perlu bekerja untuk mendapat rezeki. Udah sholat terus ini enggak benar itu. Jangan menduga demikian. Jangan juga menduga bahwa mereka hanya dengan membalikan sebelah tangan telah dapat melimpahkan kekayaan kepada siapapun. Doakan saya biar kaya, boleh aja doakan biar kaya, tapi harus ada usaha dong. Ya toh, orang-orang yang dekat kepada Allah adalah manusia-manusia juga yang terikat dengan kebutuhan manusiawi atau sifat-sifat kemanusiaan. Saya kira itu sebagian kesimpulannya. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas ilmunya pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Mbak Nola, Mas Badi, juga ibu-ibu yang cantik. Terima kasih pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, agar kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.